Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'uduh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pelajaran sebelumnya dari kitab kita, pelajaran kita Tuhfatu al-Usabiyah, kita sudah masuk pada pembahasan Al-jawazim allati tajzimu al-fi'lain. Penjazam-penjazam yang menjazamkan dua fi'il. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya terbagi menjadi empat. Ada yang disepakati bahwasanya itu adalah isim, disepakati itu adalah huruf, dan ada yang sahihnya itu adalah isim, dan ada yang sahihnya adalah har. Kemudian dua fi'il yang dijazmkan, fi'il yang pertama kita sebut dengan fi'il syarat, dan fi'il yang kedua kita sebut dengan jawabu asyarti wa jaza'uhu. Baik, kita juga sudah masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang in. Dan in adalah harf secara kesepakatan. Ya, sepakat an-nuhah bahwasanya in adalah harf, dan dia adalah umul bab. Tapi kita ada PR kemarin, alhamdulillah ada dua orang yang menjawab. Ya, biasanya Akh Aziz Noval ya sama Akh Aspandi selalu buat PR-nya. Ini sudah beberapa kali ya tidak menyetorkan VR, apakah karena kesibukan mungkin Asfandi sama Aziz Noval. Allah Ta'ala alam. Mungkin karena disibukkan atau apa. Type yang kirimkan PR-nya. Ah haluan dan ah atau ukhti wati ya. Ah haluan dan ukhti wati dan soal jawabannya ya, benar insyaallah. Dan anda lihat alhamdulillah menunjukkan paham dengan apa yang diajarkan. Jazakumullah khairan. KPI-nya in touch tahid tanjah in harfu jasmin wasat. Nah, kita tutupkan gini aja ya in biar taj tahid fi'lun mudari'un majzumun bi'in wa'ala matu jasmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wa huwa fi'lu asyarat wal-fa'il domirun mustatir wujuban takdiruhu anta tanjah fi'lun mudari'un majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wa huwa jawabu asyarti wa jazahu wal fa'il amirun mustatir wujuban takdiruhu entah. Tapi ini kira-kira jawabannya. Tapi kita masuk pada pembahasan yang kedua. Asani ma. Asani ma. Ma isim ya. Adapun ma adalah isim. Ma ismu syartin jazimun Tajazimu. يجزم فعلك طيب ya sekarang ma isim syart artinya dia menunjukkan makna syarat dan dia menjazmkan dua fiil. Nah yang harus kita pahami ya sekali lagi kalau dia huruf. Kalau dia huruf, itu lebih mudah. Kenapa? Karena huruf, dia tidak memiliki mahal fil i'rab. Adapun kalau dia isim, maka dia memiliki mahal di i'rab. Ya. Dan kita harus ingat bahwasanya asma'us syurut, ya isim-isim syarat, itu mabniyah. Ya. Dia mabni kecuali satu, yaitu ay. Ayu itu mu'rab. Nah, ma di sini dia isim dan dia mabni. Baik. Tapi karena dia isim, maka dia memiliki apa? Memiliki mahal fil i'rab. Nah, tugas kita untuk menentukan apa yang menjadi mahal i'rab dari ma. Ya, tugas kita untuk menentukan apa yang menjadi mahal i'rab dari ma. Ya, kalau diartikan ma itu apapun. Ya, apapun. Contohnya, kita lihat contoh saja. Nahu. Ma takra'u. Ma takra' tastafid minhu. Ma takra' oh, bukan takra'u. Ma takra' tastafid minhu. Baik, apapun yang engkau baca, engkau akan mendapatkan faedah darinya. Apapun yang engkau baca, engkau akan mendapatkan faedah darinya. Ya, baik. Sekarang coba kita untuk mengi'rabnya ya, coba kita untuk mengi'rabnya. Ma ismu syartin wa jazmin mabni ala as-sukun. Nah sekarang apa mahalnya? Ya apa mahalnya dalam i'rab? Sebagai apa dia? Caranya, ya kita untuk menentukan mahal sesuatu. Ya, satu isim yang mabni di dalam i'rab adalah kita melihat apa kebutuhan jumlahnya, apa yang belum ada. Apa yang belum ada? Ya. Apakah fa'il, apakah maf'ul, apakah mubtada, apakah khobar dan lain sebagainya? Apa yang belum ada? Ini sangat berguna ketika kita misalnya menentukan seperti pelajaran kita kemarin menentukan masdar muawwal. Ya kalau fi'il mudhari' kemasukan an atau kay ya atau huruf-huruf masdar yang lainnya berarti dia ya diubah menjadi masdar muawwal. Kalau masdar dia ya memiliki i'rab. Ya, apa i'rabnya? Nah itu tergantung kebutuhan jumlahnya. Baik. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Ma taqra' tastafid minhu. Ma taqra' tastafid minhu. Apapun yang engkau baca, ya, engkau akan mendapatkan faedah darinya. Taib. Kita lihat ma taqra'. Ya, taqra' fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya anta. Apa yang tidak ada? Di situ tidak ada maf'ulun bih. Ya, tidak ada maf'ulun bih. Maka ma di sini kita katakan fi mahalli nasbin maf'ulun bih, ya, muqaddam, maf'ulun bih muqaddam, karena dia mendahului fi'il. Ya, kalau maf'ul bih tidak apa-apa, ya, mendahului fi'il, yang tidak boleh itu adalah fa'il. Baik, taqra fi'lun mudhari'un majzumun bi ma wa 'ala matu jazmihi as-sukun adh-dhahir ala akhirihi wa huwa fi'lu asy-syarat wal fa'il dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu anta tastafid fi'lun mudhari'un majzumun bi ma wa 'alamatu jazmihi as-sukun al-zahir ala akhirihi wa huwa jawabu asyarat wa jaza'uhu wal fa'il dhamirun mustatir wujuban takdiruhu anta minhu jar wa majrur, ya, jar dan majrur. Sementara kita dulu, ya, karena gitu insya Allah kita paham kalau jar majrur. Taib, ini mak, ya. Jadi apa ma-nya? Ma-nya sebagai maf'ulun bih. Karena taqra, ya, di situ ada fi'il, ada fa'il, dan dia membutuhkan maf'ulun bih. Apapun yang engkau baca, ya. Berarti apapun di sini sebagai maf'ulun bih. Al-muqaddam. Engkau mendapatkan faedah darinya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala asani manahu ma taqra tastafid minhu. Wa qawlihi ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apapun yang engkau lakukan dari kebaikan, ya, ya'lamhu Allah. Allah mengetahuinya. طيب فما اسم شرط جازم تجزم فعلين؟ فما adalah اسم شرط ya menjazmkan dan menjazmkan dua fiil. Wa kullun min taqra wa taf'alu fi'lu syartin majzumun bima wa alamat jazmihi as-sukun fi taqra ya sukun fi taqra alamat jazmnya wa hadfun nun pada fi taf'alu pada taf'alu taf'alu karena dia al-af'al al-khamsah. Wa kullun min tastafid wa ya'lamhu jawabu syarti wa jazaa'uhu majzumun bima wa alamatu jazmihi as-sukun wa alamatu jazmihi as-sukun. Taib. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Ya. Dari pelajaran kita ya kita ambil dulu ma. Ya. Kita ambil dulu ma, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi launa subhanallahi wa bihamdik. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.